kebahagiaan. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min nafsin manfusatin illa kataballahu makanaha min al-jannati aw an-nar." Faqatara Allahu azza wa jalla annahu shaqiyyun aw sa'idah. Tidaklah satu jiwa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan Allah telah menetapkan tempatnya di dalam surga atau di dalam neraka. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan apakah dia bahagia ataukah dia mendapatkan kesengsaraan. Lalu ada salah seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tapi mal amal ya Rasulullah? Kalau begitu untuk apa lagi kita beramal? Sudah ditetapkan oleh Allah ya ahlul jannah ila ahlun nar. Kalau begitu kenapa kita harus beramal lagi?" Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "I'malu fa kullu muyassarun lima khuliqa lahu." Beramallah kalian. Karena setiap orang itu akan dimudahkan untuk mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuknya. Fa amma ahlu sa'adah fa yassarun li ahli sa'adah wa amma ahlu syaqawah fa yassarun li ahli syaqawah. Orang yang bahagia akan dimudahkan untuk mengamalkan ahli jannah, amalannya orang-orang berbahagia. Orang yang sengsara juga akan dimudahkan untuk beramal dengan amalannya orang-orang sengsara. Nah, lalu kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanyassiru." Ini syahidnya. "Fasanyassiruhu lil yusra." Kami akan beri kemudahan kepadanya untuk mengamalkan amalan-amalan yang dengannya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahli sa'adah. "Wa amma man syaqa sayyasharun li amal ahli syaqaw. Wa amma man dakhila astaghna wa kadzaba bil husna fasanyassiruhu lil usra." Ini nanti insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Ila huna wa akhu da'wan alhamdulillah rabbil alamin. Tafadhal hafizakumullah.